Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 April 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan fikih pendidikan anak. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Kita Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufit TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 132, mengangkat tema belajar memahami makna belajar. Apa maksudnya? Belajar memahami makna belajar. Karena untuk faham arti belajar, kita pun harus belajar. Kadang-kadang kita itu tidak faham belajar artinya apa, sehingga kita buru-buru memvonis orang lain gak mau belajar. Padahal kita salah memahami belajar itu apa. Maka kita harus paham belajar itu maknanya apa, agar kita bisa mengetahui apakah kita sudah belajar atau belum. Dan agar kita memahami apakah anak kita itu belajar atau tidak. Kalau enggak salah, saya pernah sampaikan di sini, seharusnya orang tua itu lebih merasa susah ketika melihat anaknya tidak mau sekolah, atau lebih susah melihat anaknya tidak mau belajar. Lebih susah mana? Melihat anak tidak mau belajar atau melihat anak tidak mau sekolah? Gak mau belajar, bagus. Berarti kalau anak gak sekolah gak susah? Susah juga, Ustaz. Tapi lebih susah melihat anak tidak mau belajar. Kenapa? Karena belajar itu gak mesti di sekolah. Sekolah itu cuma sarana untuk belajar. Salah satu sarana untuk belajar. Berarti belajar itu maknanya luas. Belajar itu tidak selalu identik dengan duduk memegang buku. Karena belajar adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Belajar adalah nopo? Proses untuk mendapatkan ilmu. Nah, ketika berbicara tentang proses mendapatkan, nah caranya kan macam-macam. Ada orang belajar sambil tiduran. Membaca sambil apa? Tiduran. Itu belajar atau bukan? Belajar. ada orang di pasar belajar. Mungkin? Di pasar belajar mungkin? Belajar nopo? Belajar dagang. Ya. Ada orang di sawah belajar. Mungkin? Belajar nopo? Macul. Ya. Di masjid belajar? Mungkin? Mungkin. Contohnya kita sekarang. Kita sekarang lagi ngapain? Loh, sambung lagi ngaji. Yang ngaji juga belajar. Berarti kan belajar itu maknanya sangat luas. Belum lagi kalau kita membahas tentang apa yang dipelajari. Belajarlah proses mendapatkan ilmu. Ilmu ini kan luas banget. Ada ilmu agama, ada ilmu fisika, ada ilmu biologi, ada ilmu matematika. Sehingga ketika kita faham betapa luasnya makna belajar, jangan kita buru-buru memvonis anak saya malas belajar. Makna belajar yang Anda maksud itu apa? Ustaz, buktinya anak saya ini kalau suruh garap PR enggak mau. Maunya di rumah mainan terus. Coba sekarang saya tanya, anak ibu di sekolah mau mengerjakan soal-soal atau tidak? Ternyata mau, Ustaz. Buktinya rapotnya nilainya bagus. Berarti kan anak belajar. Ya tapi kan saya pengin di rumah juga dia baca buku. Oh, Masya Allah. Berarti di sekolah baca buku, di rumah juga apa? Baca buku. Ramane kaya gue apa orang? Ramane kaya gue apa orang? Oh. Biyunge? Boten. Ya pada baik berarti. Berarti yang malas belajar siapa? Nah. Jadi, perhatikan. Yang namanya belajar itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya akademis. Sehingga apa-apa itu dinilai dengan angka yang ada di rapot. Oh, anak saya pinter karena hasil ulangan di sekolah 9, 10, 9, 10, turun ya paling berapa? 8. Anak saya hebat. Berarti kalau anak cuma dapat nilai 6, berarti enggak hebat. Belum tentu. Ada beberapa kejadian, anak itu nilainya 6. Teman-temannya semuanya 9. Bahkan tidak sedikit yang 10. Kok cuma anak kita yang berapa? 6. Padahal setelah kita pikir-pikir, anak saya kok enggak terlalu nuun sewu, enggak terlalu bodoh-bodoh amat. Anak saya ini cerdas. Kenapa kok nilainya 6, yang lainnya bisa 9-10? Jangan buru-buru kita salahkan anak kita. Kamu kok kayak gitu, nak? Enggak kayak teman-temanmu tuh. Teman-temanmu semuanya 9-10, 9-10. Kamu kok 6 sendirian? Coba ditanya dulu, kenapa bisa demikian? Bisa saja, ternyata anak kita ini nilainya 6, karena dia hasil usaha sendiri. Dalam arti tidak nyontek. Sedangkan teman-temannya 9-10, 9-10 karena nopo? Karena semuanya nyontek dan nyonteknya berjamaah. Jadi bukan sholat berjamaah, tapi nopo? Nyontek berjamaah. Sedangkan anak kita ini gak mau nyontek. Kenapa? Karena dia paham nyontek itu jelek. Dan dia teringat nasihat Pak Guru dan Bu Guru tentang kejujuran. Dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan apa yang diperbuat oleh hambanya. Dia kepikiran itu. Akhirnya dia tidak mau nyontek, akibatnya nilainya cuma 6. Sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan lebih bangga mana? Anak nilainya 9-10 tapi nyontek, atau anak nilainya 6 tapi hasil kerja keras sendiri? Bangga mana? Ya 9 gak nyontek. Iya, pilihannya kan bukan itu, Ustaz. Pilihannya dua, 9 nyontek atau 6 enggak nyontek. Iya, jelas lebih bangga 6 enggak nyontek. Maka jangan kita tertipu hanya dengan angka. Contoh yang lain. Ada sebagian orang tua mengatakan anak saya mainan, mainan, mainan, enggak pernah nopo belajar. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa dalam belajar itu, dalam bermain anak itu juga mengalami proses nopo belajar. Baik anak itu bermain sendiri ataupun anak bermain dengan teman-temannya. Contoh, anak bermain sendiri. Contohnya main balok. Apa sih istilahnya itu balok itu? Apa istilahnya? Balok yang disusun-susun namanya apa itu? Puzzle. Kok puzzle? Lego. Bukan Lego. Kenapa? Hah? Kotak. Kotak-kotak dari kayu disusun-susun itu namanya apa? Rubik. Bukan, saya tahu Rubik ya. Ya sekali gitulah, paham ya? Yang kotak-kotak itu loh, balok-balok itu disusun-susun. Ini kita katakan, wah anak ini kerjanya cuma nyusun-nyusun balok. Itu anak sedang belajar. Belajar apa, Ustadz? Belajar arsitek bangunan. Walaupun dengan level yang serendah itu. Contoh yang lain, anak bermain tapi sebenarnya belajar Rubik. Ya, kotak yang warna-warni itu. Yang bisa seragam tapi bisa warna-warni. Itu anak ketika dia ngembalikan ini gimana supaya bisa warnanya itu sama semua. Ini dia juga sedang apa? Belajar. Karena gak mungkin dia bisa mengembalikan seperti semula kalau tidak nopo mikir. Berarti kan sejatinya dia sedang mengasah kecerdasan dia. Jadi jangan kita itu mengatakan wah anak ini belajar, anak ini mainan terus kapan belajarnya. Apalagi kalau misalnya anak ini bermain dengan teman-temannya. Dan apalagi kalau permainan itu sifatnya tim. Ya, contoh main futsal, tim ini dengan tim ini. Itu di dalam permainan yang sifatnya tim tadi, anak banyak sekali belajar di situ. Belajar bagaimana memimpin, bagaimana dipimpin. Belajar bagaimana bisa mengatur sebuah tim. Belajar bagaimana tidak egois. Ya. Belajar bagaimana kalau kita egois nanti akan dijauhi oleh teman-teman kita. Intinya anak itu berusaha untuk memahami bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan teman-temannya dalam belajar. Dalam bermain. Oleh karena itu jamaah yang kami hormati, ketika kita melihat anak kita itu main, jangan buru-buru kita memvonis anak kita itu malas belajar. Bisa jadi anak kita itu justru sedang belajar saat dia bermain. Dan ilmu ini, cara berinteraksi dengan orang lain, ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita saat nanti dia dewasa. Dia jadi bisa berinteraksi dengan orang banyak. Belum tentu anak yang nilainya 9-10, 9-10 dia bisa memimpin. Belum tentu. Ya. Belum tentu anak yang NEM-nya tinggi dia itu bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakatnya. Belum tentu. Karena seni berinteraksi itu adalah ilmu yang perlu dipelajari juga. Nah, jangan difahami dari keterangan ini bahwa anak itu dibiarkan bermain terus. Ya, saya enggak ingin nanti habis pengajian ini jenengan katakan ayo nak dolanan, moh dolanan pokoknya. Jangan. Ya, bukan seperti itu. Ya, kita harus paham bahwa belajar itu ada waktunya dan bermain juga ada waktunya. Ya. Ada saatnya anak harus belajar. Dan ada saatnya anak itu boleh untuk bermain. Kita harus jelaskan kepada anak bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang membutuhkan kesungguhan, yang membutuhkan keseriusan, yang membutuhkan konsentrasi. Ya, ini harus kita tanamkan kepada anak kita. Buktinya apa? Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Surat apa? Maryam ayat 12. Bismillah. Dalam surat Maryam ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Yahya. Ya Yahya. Allah memanggil Nabi sinten? Yahya. Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pelajarilah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Pelajarilah kitab itu dengan apa? Sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami telah berikan hikmah kepada Yahya saat dia masih kanak-kanak. Yahya itu salah satu nabi yang luar biasa kisahnya. Sejak kecil Yahya, usia 3 tahun, itu sudah menjadi anak yang bijaksana. Usia berapa? 3 tahun. Dan sejak kecil Yahya itu sudah menjadi anak yang serius, tekun, sungguh-sungguh, pantang menyerah. Usianya berapa tadi? 3 tahun. Yeah. Berarti apa? Berarti belajar agama itu memang butuh nopo? Keseriusan. Maka jangan sampai kita jadikan anak kita ini 24 jam isinya mainan terus. Karena bermain itu memang identik dengan senang-senang dan kurang serius. Sedangkan belajar itu identik dengan keseriusan dan kesungguhan. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan kepada anak, nak, saatnya belajar-belajar, saatnya bermain, silahkan apa? Bermain. Ustaz, apa benar Ustaz? Ada konsep belajar sambil apa? Bermain. Ya. Itu mungkin ada sebagian orang memahami konsep seperti itu. Akan tetapi, ketika belajar ilmu agama, kita harus fahami bahwa belajar agama, belajar Al-Quran, itu perlu keseriusan. Perlu kesungguhan. Perlu ada adab-adabnya. Contoh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada adabnya atau tidak? Ada. Ya, gak boleh kita membaca Al-Quran sambil bercanda-canda. Ya, sambil keluwean. Itu gak boleh. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran ada etikanya. Contoh misalnya, gak ada kita itu membaca buku cerita itu disuruh berwudu. Ada atau tidak? Gak ada. Satu-satunya kitab yang kalau kita mau pegang kita disuruh wudu, nopo? Al-Quran. Adab. Adab Al-Quran. Ketika membaca disunahkan menghadap kemana? Kiblat. Jenengan baca buku cerita madhep pundi? Sekarepe. Ya. Bebas. Ya. Kemudian membaca Al-Quran disunahkan adabnya tartil. Napa? Tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tajwid bertahap. Kalau baca buku cerita seperti itu, kisah anak dan kan enggak seperti itu. Ini berarti kan etika. Ya. Jadi belajar agama itu ada apanya? Ada etikanya. Ini perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita. Ya. Ustaz, tapi kan kalau anak disuruh belajar duduk itu nanti jenuh. Inilah yang namanya proses. Ya. Sehingga mengajarkan adab dan etika untuk belajar agama dengan baik kepada anak, ini membutuhkan pemahaman dan butuh proses pembiasaan kepada anak. Contoh, anak harus kita fahamkan, nak, ini ilmu agama. Ilmu agama ini dengan izin Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka pelajarilah ilmu agama dengan baik. Berarti ilmu agama ini sangat berharga buat kita. Ilmu agama ini sangat berharga untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin selamat, maka pelajari ini. Pahamkan anak, bahwa dengan belajar ilmu agama ini, anak akan selamat. Ini proses yang pertama. Ini perlu diulang, diulang, diulang, diulang, diulang berkali-kali kepada anak. Setelah paham, maka mulai kita aplikasikan, kita praktekkan. Nah, ini adalah jalan keselamatan. Baca Al-Quran adabnya satu, duduk. Duduk menghadap kemana? Kiblat. Setelah menghadap ke kiblat, jangan sambil main-main. Kemudian dibaca sekian kali, serius diperhatikan. Ustaz, anak disuruh kayak gitu, masa betah Ustaz? Baru duduk sebentar saja sudah colek kanan, colek nopo, colek kiri. Itulah yang namanya latihan. Proses anak bisa sampai disiplin, itu bukan proses sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Ini proses bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Tapi kita perlu usaha untuk memulainya. Jangan kita menyerah, ah anak saya sulit, gak mau untuk beradab, beretika saat belajar Al-Quran. Ini proses. Dan ketika kita menanamkan proses belajar adab ini, bisa bertahap, gak apa-apa. Mungkin hari ini atau bulan ini kita targetkan anak yang penting baca tidak mainan. Walaupun masih kadang-kadang sambil tiduran, tidak apa-apa. Pokoknya kita konsentrasi satu bulan ini, anak belajar membaca Al-Quran tidak mainan. Walaupun kadang-kadang masih apa? Sambil tiduran, sambil senderan, sambil madep ke sana, madep ke sini. Yang penting tidak pegang mainan. Selama satu bulan, pembiasaan. Alhamdulillah, sebulan, dua bulan berhasil. Anak mulai konsentrasi, belajar tidak megang nopo mainan. Sudah. Kita bikin tahap berikutnya. Anak sudah tidak mainan, alhamdulillah. Sekarang kita biasakan anak ini baca Al-Quran sambil duduk. Sambil nopo? Duduk. Sudah, ajak anak untuk duduk. Mungkin pertama kali dia baru 5 menit sudah mulai apa? Klesot, klesot. Tidak apa-apa, ditolerir. Ya, nah ini sudah 5 menit, hebat kamu. Pokoknya setiap ada pencapaian, anak dikasih penghargaan. Penghargaan Ustaz, piala, bukan. Penghargaan dengan kata-kata. Masya Allah, bagus nak. Masya Allah, 5 menit kamu sudah bisa duduk, hebat. Ya, Abi senang, Umi senang. Besok kita tambah ya nak. 5 menit, nanti 10 menit, nanti lama-lama seberapa jam. Ini pembiasaan, bisa dapat 1 bulan mungkin, bisa dapat 2 bulan. Akhirnya anak yang awalnya tahannya cuma 5 menit, karena pelan, pelan, pelan, dia bisa duduk sampai 1 jam konsentrasi. Nanti etika berikutnya kita tanamkan, anak misalnya perlu untuk membaca Al-Quran secara tartil. Ini juga butuh waktu untuk menanamkannya. Intinya, mengajarkan etika belajar kepada anak, bahwa belajar agama itu ada etikanya, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Tapi butuh waktu yang kontinu, yang bertahap. Terakhir, apa yang kita sampaikan tadi, bukan berarti dan jangan difahami anak itu enggak boleh bermain. Ya, wah sudah pokoknya anak saya pengen kayak Nabi Yahya. Nah, sejak umur 3 tahun enggak boleh pegang apa-apa kecuali nopo? Al-Qur'an. Bukan. Yang perlu kita pahami di sini adalah ada saatnya anak bermain, ada saatnya anak belajar. Silahkan waktunya belajar-belajar, nanti setelah selesai belajar bermain tidak masalah. Makanya kan ketika jamnya belajar, anak sudah belajar. Nanti begitu masuk waktu istirahat, anak mau lari-lari ke sana kemari, yang penting tidak membahayakan, sudah silakan. Ya, Jangan sampai nanti waktunya istirahat pun gak boleh istirahat. Harus apa? Belajar. Nanti jenuh anak. Jadi silakan kasih kebebasan kepada anak selama itu tidak membahayakan untuk bermain, waktunya bermain, untuk belajar, waktunya belajar. Dan perlu juga ditanamkan kepada anak bahwa porsi belajar itu semakin bertambah usia, seharusnya porsinya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin tua, seharusnya porsi belajarnya semakin banyak apa semakin sedikit? Harusnya semakin banyak. Sehingga ketika anak usia 3 tahun dengan anak usia 5 tahun, tentu porsi belajarnya lebih banyak anak usia berapa? 5 tahun. Anak usia 5 tahun dengan 10 tahun, porsi belajarnya lebih banyak anak usia 10 tahun. Anak usia 10 tahun dengan bapak-bapak usia 50 tahun, harusnya lebih banyak yang mana? 50 tahun. Itu maksudnya. Artinya kita sebagai orang tua jangan cuma nyuruh anak belajar, tapi kita juga harus terus belajar. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oh, sebelum dibuka pintu pertanyaan, ibu-ibu yang kemarin sudah daftar untuk kasih buka puasa, nanti ketika turun dari tangga, keluar dari masjid, silakan mengambil jadwalnya. Ya, jadi kita sudah tulis jadwalnya biar enggak lupa ya, biar enggak lupa, itu ada jadwalnya di situ. Jadwal untuk memberikan buka puasa silakan Anda ambil, ditempel di rumah supaya enggak lupa Anda kebagian hari apa dan tanggal berapa. Kemudian masih ada sisa beberapa hari yang kosong. Silahkan kalau masih ada yang ingin berpartisipasi bisa mendaftar nanti di petugas yang nunggu di pintu keluar jamaah putri. Ya, silahkan, masih ada waktu untuk tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sejak kecil anak saya tidak pernah bergaul dengan teman sebayanya. Hingga dewasa pun beliau tetap tertutup dengan kawannya. Apakah ini termasuk bayaran? Ustaz mohon nasihatnya. Bagaimana dengan anak yang enggak pernah apa? Bergaul. Apakah itu kelainan? Tergantung. Jadi ada karakter. Anak itu karakter itu macam-macam. Ada anak yang karakternya pendiam, ada anak yang karakternya suka ngomong. Ada anak yang karakternya itu lebih suka sendirian, ada anak yang karakternya lebih suka bareng-bareng sama orang lain. Apakah itu kelainan? Belum tentu. Ya, belum tentu itu adalah kelainan. Kecuali seandainya anak itu dia selalu mengunci diri, sama sekali tidak mau komunikasi sama orang lain. Ya. Kalau ini kondisinya, maka perlu untuk kita perbaiki. Karena mau tidak mau, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya tidak mungkin hidup sendiri. Ya. Seandainya anak itu cuma diem saja, gak pernah komunikasi sama orang lain, ini kurang baik. Apalagi seandainya diemnya itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh, ada sebagian orang tua tidak menyadari ketika anaknya itu selalu berada di kamar dan mengunci kamarnya dari dalam. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Ternyata orang tuanya pun memberi fasilitas kepada anaknya. Laptop, dan jaringan internet. Ngapain? Begitu pulang sekolah, langsung ngunci kamar, sampai keluar cuma buat makan. Habis itu masuk lagi, kunci. Ini ngapain di kamar? Ya. Apakah Anda tidak perlu merasa bertanya? Apakah Anda tidak perlu bertanya, berpikir? Ini anak ini yang dilihat apa di laptop? Bisa jadi yang dilihat adalah hal-hal yang negatif. Atau bisa jadi anak itu sibuk main game. Ya. Main game berlebihan itu bahaya. Ya. Maka dilihat anak ini ketika dia tidak berinteraksi, apa yang dia kerjakan? Kalau yang dia kerjakan sesuatu yang positif, anak misalnya di kamar. Sukanya di kamar terus, ngapain? Baca buku. Buku apa? Buku agama. Bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Bagus. Anak selalu menyendiri, ngapain? Pegang Al-Quran. Terus yang dikerjain, ngapalin Al-Quran. Setelah satu bulan dia sudah hafal satu juz. Masya Allah. Bagus berarti. Maka tidak kemudian lantas divonis anak ini punya kelainan. Dilihat apakah dia tidak berinteraksinya itu sifatnya total, sama sekali gak pernah berinteraksi. Atau dia tetap berinteraksi tapi seperlunya. Kalau dia tetap berinteraksi tapi seperlunya masih dalam batas normal. Kemudian dilihat juga anak itu ketika tidak berinteraksi lagi sendirian ngapain. Kalau dia melakukan hal-hal yang positif maka alhamdulillah itu patut disyukuri. Tapi kalau seandainya anak itu melakukan hal-hal yang negatif maka ini perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apakah betul anak nakal itu lebih sukses daripada kutu buku? Tergantung. Yeah. Tergantung kutu bukunya kutu buku apa. Yeah. Dan tergantung nakalnya nakal apa. Yeah. Apakah yang nakal itu lebih pintar dibandingkan kutu buku? Ya tergantung. Nakalnya nakal apa, kutu bukunya kutu buku apa. Kalau kutu buku yang dimaksud kutu buku agama, ya jelas lebih bagus yang kutu buku. Yeah. Kalau yang dimaksud kutu buku komik. Yeah. Ya jelas, ya itu gak bagus. Nah sekarang nakal sendiri. Nakal itu apa sih? Kadang-kadang ada sebagian orang tua buru-buru memvonis anaknya nopo nakal. Contoh misalnya, kakak ngusilin siapa? Adiknya. Sampai adiknya nangis. Apakah ini kakak yang nakal? Bu, apakah itu kakak yang nakal? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ada anak sukanya nyuri, mukul, nendang, ya. Bahkan sampai level na'udzubillahi min dzalik terlibat obat-obatan terlarang. Ini nakal atau tidak? Nakal. Sehingga ungkapan anak nakal itu lebih cerdas, lebih cenderung sukses dibandingkan yang kutu buku, itu tidak benar 100% dan tidak salah 100%. Tergantung apa definisi dari nakal dan tergantung buku apa yang dia kutuin. Jadi katanya kan kutu apa? Kutu buku. Mau gak mau anak harus belajar bawa baca buku. Anak nakal pun juga butuh apa? Baca buku. Sehingga kesimpulan dari jawaban ini, bahwa apa yang tadi dikatakan anak nakal cenderung lebih sukses dibandingkan kutu buku itu tidak mesti demikian. Tergantung jenis kenakalannya dan tergantung buku apa yang dibaca. Maka seyogianya, kalau seandainya nakal itu masih dalam batas wajar, ya cuma sekedar iseng yang tidak berlebihan, maka tidak apa-apa yang seperti itu ditolerir. Cuman perlu tetap ada pengarahan kepada anak. Nak, kalau iseng mbok yao jangan terlalu nopo? Jangan terlalu berlebihan. Kalau adik sudah mulai enggak nyaman, sudah stop. Ya, cukup sampai di situ. Sampaikan kepada anak. Termasuk anak yang mungkin sering baca buku. Ini juga perlu dijelaskan kepada anak tersebut. Nak, kamu jangan cuma baca buku. Ada saatnya kamu perlu bermain dengan orang lain. Karena nanti ketika kamu hidup di masyarakat, mau gak mau kamu akan interaksi, akan bergaul dengan orang lain. Maka perlu keluasan dalam bergaul. Ya, ini perlu dijelaskan kepada anak sejak dini. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua ingin melatih anak untuk mandiri, akan tetapi ada saatnya saya tidak tega. Kalau anak saya menangis dan tidak kuat terhadap pekerjaan yang saya suruh, menurut sebenarnya yang terbaik harus saya lakukan sebagai orang tua, Ustaz? Orang tua pengen anaknya mandiri. Tapi kadang-kadang enggak tega ketika melihat anak itu kecapean mengerjakan tugas dari orang tuanya. Kan harus dilihat usia anak itu berapa, jenis pekerjaan yang dibebankan kepada anak apa. Kan enggak mungkin anak 5 tahun disuruh ngangkat lemari, kan enggak mungkin. Berarti kan menyesuaikan dengan apa? Dengan usia dan kemampuan anak. Kemandirian itu adalah sesuatu yang positif. Akan tetapi untuk menanamkannya itu butuh tahapan. Contoh misalnya, anak kita pengen mandiri, nyuci baju sendiri misalnya. Apakah anak usia 5 tahun, kita kasih beban, nak ini baju abi, umi, kakak, adik, kamu cuci semua. Ya jelas gak tega tuh. Minimal dia apa? Nyuci bajunya sendiri. Minimal. Itu pun gak harus semuanya. Misalnya dia nyuci kaosnya saja. Satu saja kaos. Ini nak coba latihan kamu nyuci. Dan ketika nyuci pun juga perlu didampingi oleh orang tua. Nanti kalau gak didampingi, sabun sekilo entong. Perlu didampingi. Ini nak cara nyuci gini. Kamu pertama kasih sabun dalam ember campur air. Biarkan. Masukkan baju ini. Udah. Sekarang kamu boleh mainan. Nanti seberapa jam lagi kamu kesini. Nih cara nyuci gini. Kucek, kucek, kucek, kucek, kucek. Sudah. Peres. Ini ada air bersih. Kita bilas. Sekali peres lagi. Air bersih lagi. Bilas lagi. Peres. Sudah. Sekarang jemur. Ini namanya nyuci. Ada sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata. Teman-teman sesama ustadz pernah jadi pengawas asrama. Pernah jadi pengawas asrama di sebuah pesantren. Pesantren itu isinya adalah anak-anak SD. Anak-anak SD. Dia ketemu sama seorang anak yang bajunya kotor sekali. Sangat kotor. Akhirnya dipanggil sama teman kami ini. Ditanya, kamu baju dicuci apa enggak? Dicuci. Nyuci baju. Kok tetap kotor? Coba gimana cara nyucinya? Akhirnya suatu hari dikasih tahu cara nyucinya. Gini, ini kan deterjen. Masukkan ke dalam ember, tambahi air, bajunya dimasukin. Terus gimana? Ya sudah kita habis di apa namanya dimasukkan ke ember, kita keluarin, kita jemur katanya. Paham jenengan? Jadi dia itu enggak tahu cara nyuci. Dia itu taunya nyuci itu adalah baju dimasukkan ke dalam air sabun kemudian dijemur. Enggak diapakan? Enggak dikucek, enggak dibilas. Yo pantes. Ya, bajunya jadi tambah apa? Tambah kotor. Jangan sampai anak kita ini disuruh nyuci tapi kita enggak pernah ngajari bagaimana cara nyuci yang benar. Maka kemandirian itu perlu dilatih tapi secara bertahap. Kalau kita melihat anak kita ini terlalu keberatan, ya kita kasih keringanan. Tapi seandainya perasaan kasihan tadi itu berlebihan juga enggak baik. Misal, anak usia 17 tahun. Berapa? 17 tahun. Kita suruh nyuci bajunya sendiri. Kemudian kita lihat, ah kasihan, nanti kulitnya jadi apa? Jadi kasar. Jangan. Anak usia 17 tahun itu harusnya bukan nyuci baju dia sendiri. Baju dia plus baju orang tuanya. Jadi rasa kasihan pun juga tidak boleh terlalu berlebihan. Satu pertanyaan lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mendidik anak di lingkungan yang kurang baik, sedangkan masukkan ke pesantren nggak mampu biayanya? Begini, mau nggak mau Anda harus berkorban. Berkorban dengan cari lingkungan yang baik, atau Anda menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang bisa terjangkau. Pertama, Anda tidak boleh pasrah dengan keadaan. Oh, saya enggak bisa masukkan anak ke pesantren, lingkungan saya seperti ini. Ya sudahlah, pasrah. Enggak. Anda berusaha mencari lingkungan yang baik. Bagaimana caranya? Rumah yang Anda tinggali, Anda jual. Anda cari lingkungan yang lain, yang lebih baik. Ya. Alhamdulillah, ada komplek-komplek orang-orang yang sudah sama-sama belajar agama. Walaupun mungkin rumahnya sederhana, tapi lingkungan baik. Wah, saya nggak bisa Ustaz, ini rumah milik mertua. Nah. Maka Anda perlu langkah berikutnya. Cari pesantren yang terjangkau. Nggak semua pesantren mahal kok. Ya, kata siapa pesantren itu semuanya mahal? Masih ada pesantren-pesantren yang murah-murah. Ya. Di sini alhamdulillah lumayan relatif murah. Ya. Di sini SPP cuma 50 ribu. Ya. Kemudian uang makan sebulan 200 ribu. Berarti kan sebulan cuma keluar berapa? 250 ribu. Masih terjangkau. Ya. Coba Anda duit 200 ribu buat makan sebulan. Cukup? Enggak cukup. Ya. Jadi masih ada pesantren yang murah itu masih ada. Siapa bilang pesantren itu semuanya mahal? Bahkan ada sebagian pesantren yang memberikan apa? Beasiswa. Ya, ketika betul-betul anak ini kurang mampu dan berprestasi. Maka intinya jangan menyerah dengan keadaan. Oh ya, tadi saya ingatkan jangan lupa ibu-ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk memberi menyiapkan buka puasa di masjid ini, silakan mengambil jadwal buka puasanya di pintu keluar, dan masih ada beberapa hari yang tersisa. Silakan kalau mau mendaftarkan dirinya bisa kepada petugas yang sudah tersedia dan siap di situ. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta